Sana sini di kaca TV, dalam internet, di MP hanya darah dan air mata. Ramai yang hina agamaku, terasa bakar di jiwaku. Can't believe there are people like this. Can't believe we are living like this. Apa kita hanya terima saja? Assalamualaikum dunia, bangunlah semua. Lihatlah pada diri kita, semua serupa. Apalah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum dunia. Asal usul, jangan menilai hanya pada rupa. Adakah matamu mengatasi akalmu? Satu untuk semua, semua untuk satu. I believe we are better than this. We could all be better than this. Apa kita hanya berdiam saja? Assalamualaikum dunia, bangunlah semua. Lihatlah pada diri kita, semua serupa. Damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum. Benar aku selalu bersalah, selalu terlekat. Aku sedari semua, ampuni ku yang berdosa. Ku berubah hari ini untuk kamu. Assalamualaikum dunia, damailah pada kamu semua.